ada rasa yang tak dibicarakan, tumbuh mempersatukan dua anak manusia. Tak peduli dengan apa yang di sekitar kita, biarkan rasa itu berjalan. Problema di depan mata, karena semua itu harus menjadi baik, agar kita yakin kita kan selamanya. Maafkan kisah kasih antara aku dan dirimu, karena sungguh rasa ini telah menyakitkan. Kita